Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Naam, barakallahu fikum. Dan kita sekarang di bait yang ke-886, masih bab waqaf. Tafadhol, dilanjutkan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ghayraha at-ta'nith min muharraki sakkinhu aw qif ra'ima at-taharruki أو أشمم الضمة أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إن قفا محركا وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحضل. نعم، بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله: وغيرها التأنيث من محرك سكنه أو قف رائما تحد rahiman, apa bacaan antum itu cetakan nana hilang, rahiman taharruki, nam rahiman taharruki, nam barakallahu fikum. Taharruki ada alnya ya, ada alnya enggak, al nam. Arti bait ini, bait yang ke-886, nam wa ghairuha ta'nif, dan selain di antara huruf ta'nis min muharrakin yang diharokatkan, sakinhu sukunkanlah ia. Naam, au kif ra'iman ra'imat taharruki. Naam, atau wakafkan dengan membaca raum, dengan membaca samar harokatnya. Naam, selain di antara huruf yang tak taknis, yang wakafnya bukan dengan tak taknis, yang huruf tersebut berharokat, nah, maka wakafkannya dengan mensukun huruf tersebut, atau juga bisa menwakafkannya dengan membaca samar harokatnya, yaitu raum. Nah, kemudian au asmi mitbamata auqif mud'ifa ma laysa hamzan au alilan in qafa. Naam, au asmim, au asmim mitbamata, atau bacalah ismam dengan harakat doma, atau bacalah ismam dengan harakat doma. Naam, nanti ada pengertian raum, ismam dan seterusnya. Atau bacalah ismam dengan harakat doma, auqif atau waqafkan mud'ifa dengan membaca tat'if, dengan membaca double huruf, yaitu mentasdid. Ma laysa hamzan aw alilan, selagi huruf tersebut, huruf akhir kata tersebut yang diwaqaf, selagi huruf tersebut bukan hamzah dan atau bukan pula huruf ilat. Malaysia hamzan, selagi huruf tersebut bukan hamzah atau alilan, atau dia juga atau bukan huruf ilat, bukan huruf penyakit, yaitu wawu, ya atau alif. Nah, in kofa, yaitu apabila ia mengikuti. Nah, kemudian muharrakan muharraka wa harrakatiningkula lisakinin tahrikuhu lan yuhdola. Nah, Artinya huruf yang berharokat ungkula pindahkanlah lisakin, pindahkan kepada huruf yang disukun, pada huruf yang disukun. 6 tahrikuhu lan yuhdhala, selagi penerimaan harokat tidak dilarang, lan yuhdhala tidak dilarang baginya. Nah, barakallahu fikum. Akan jelas arti bait di atas dengan membaca syarah. Silakan dibaca syarahnya. Syarahnya dibaca. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, idza urida al-waqfu 'ala al-ismi al-muharrak al-akhir fala yakhlu akhiruhu min an yakuna ha'a at-ta'nits aw ghayraha. فإن كان هاء التأنيث وجب الوقف عليها بالسكون كقولك في هذه فاطمة أقبلت هذه فاطمة. وإن كان آخره غير هاء ففي الوقف عليه خمسة أوجه: التسكين والروم والإشمام والتضعيف والنقل. نعم حسب، بارك الله فيكم. نعم. Qala syarih rahmat ta'ala, idza urida al-waqfu 'ala al-ismil muharrakil akhiri fala yakhlu akhiruhu min an yakuna ha'a ta'nis aw ghairaha. Jika diinginkan waqaf pada isim yang huruf terakhirnya berharokat, ingin mewaqaf, ingin waqaf pada isim, pada akhir isim yang berharokat, fala yakhlu akhiruhu min an yakuna ha'a ta'nif, maka akhir isim tersebut keadaannya tidak terlepas dari bisa berupa berakhiran ha'a ta'nis. Ha'a ta'nis maksudnya tak ta'nis. Au ghairaha atau selainnya. Nah, bisa berupa ha'a ta'nis yaitu tak ta'nis maksudnya, atau selainnya. Fa in kana akhiruhu ha'a ta'nis, jika akhir, jika isim tersebut berakhiran dengan hak taknis, 6 yaitu tak bulat yang bertitik ya, wajib al waqfu alaiha bisukun, maka wajib waqaf padanya dengan sukun. Kaqolika fi hadhihi fatimatu, hadhihi fatimatu aqbalat, seperti ucapanmu pada contoh hadhihi fatimatu aqbalat. 6 ini Fatimah datang. Barakallahu fikum. Diwaqaf dengan bacaan hadhihi Fatimah. Hadhihi Fatimah yaitu tak marbutonya dibaca dengan ha, dibaca dengan huruf ha. Menjadi ha. 6. Wa in kana akhiruhu ghairu ha'i ta'nits, jika isim tersebut tidak berakhiran ha ta'nits, tidak berakhiran ta ta'nits. Fa fil waqfi alaihi khamsatu awjuh, maka waqaf padanya terdapat 5 wajah. Waqaf pada isim yang tidak berakhiran ta ta'nits ada 5 wajah. Yang pertama at-taskin dengan mensukun, waqaf dengan mensukun. 6. Dan ini yang paling sering. Yang kedua ar-raum, waqaf dengan raum, yaitu dengan melafadzkan harokat yang diwaqaf dengan suara pelan. Kemudian yang ketiga wal ismam, dengan ismam yaitu dengan mengisyaratkan harokat doma sesaat setelah mensukun harokat akhir kata, mengisyaratkan dengan bibir. 6. Kemudian watadif, dengan tadif, dengan mendobel, mentasdid huruf. Wanaklu, dan juga dengan nakal, dengan memindahkan harokat, harokat huruf yang diwakob dipindahkan ke huruf sebelumnya. 6. Ini kalau kata yang diwakob bukan berakhiran ha ta'nis, bukan berakhiran ha ta'nis. 6. Apa itu ha ta'nis? Ha ta'nis ma'rufnya yang kita tahu sekarang adalah tak ta'nis. 6. Kalau sebagian ulama menyebutkan tak ta'nis yang bulat itu ha ta'nis. Kalau tak ta'nis maksudnya itu tak yang terbuka. Tak yang terbuka bersukun itu tak ta'nis, gitu ya. Qomat, katabat, itu tak ta'nis. Tapi kalau Fatimatu Naam, atau saburatun, yaitu disebut hak taknis. Naam. Tafadhal, lanjutkan bacaan. Qala syarih rahimahullah, farrawmu ibaratun anil isyarati ilal harakati bisawtin khafiyyin, wal ismamu ibaratun an dhammi syafataini ba'da taskinil harfil akhiri, ولا يكون إلا ما في حركته ضمة. وشرط الوقف بالتضعيف ألا يكون الأخير همزة كخطأ ولا معتلا كفتى، وأن يلي حركة كالجمل، فتقول في الوقف عليه الجمل بتشديد اللام، فإن كان ما قبل الأخير ساكنا امتنع التضعيف كالحمل. نعم حسب. بارك الله فيكم. Nah, lalu beliau menyebutkan pengertian apa itu raum ismam. Nah, dari pengertian yang telah disebutkan di muka. Qala asy-syarih rahimahullah, farraumu ibaratun 'anil isyarati ila ilal harakati bisautin khafi. Naam. Waqaf dengan raum yaitu raum ibarat dari isyarat. Ibarat dari isyarat kepada harokat dengan suara yang pelan. Nah, yaitu maksudnya melafadzkan harokat huruf yang diwakaf dengan suara pelan. Naam. Wala yakunu illa fi ma harakatuhu dhamma. Dan ini tidak terjadi afan yang itu ismam ya. Qala wal ismamu, yang kedua ismam. Atau berikutnya ismam. Ibaratun an dhammi syafatain ba'da taskinil harfil akhir. Berikutnya adalah ismam, yaitu ibarat dari mendomah, dom, yaitu mengumpulkan dua bibir atau memonyongkannya. Ba'da taskinil harfil akhir, setelah mensukun huruf yang terakhir. Wala yakunu illa fi ma harakatuhu dhammah. Dan ini tidak terjadi melainkan pada huruf yang harokatnya doma, yaitu pada wakaf huruf yang berharokat doma. Enam. Hakikat dari wakaf ismam yaitu mengisyaratkan harokat doma dengan dua bibir sesaat setelah mensukun harokat terakhir tanpa bersuara. Enam. Jadi sebatas isyarat bibir saja. Dan perkara ini dimengerti oleh orang yang melihat, bukan orang yang buta. Enam. Qala wa syartul waqfi bi tad'if. Nah, berikutnya menjelaskan tentang waqaf dengan tad'if, dengan mendobel huruf terakhir, mentasdid huruf terakhir. Wa syartul waqfi bi tad'ifi alla yakunal akhiru hamzatan ka khata. Dan syarat waqaf dengan tad'if, dengan mendobel huruf, alla yakunal akhir hamzatan. Syaratnya huruf terakhir bukan berupa hamzah. Syaratnya huruf terakhir bukan berupa huruf hamzah. Ka khata. Nah, seperti khataun. Nah, tidak berlaku padanya waqaf dengan tad'if. Kenapa? Karena berakhiran hamzah. Wala mu'talan ka fata. Demikian juga tidak berlaku pada isim yang mu'tal, yang huruf akhirnya mu'tal, yaitu seperti fata. Fatan mu'tal berakhiran alif. Naam. Wa an yaliyal wa an yaliya harakatan kal jamali. Dan juga setelahnya harokat. Contohnya kal jamali. Naam, contoh yang memenuhi syarat waqaf pada lafaz al jamal. Naam. Fataqulu fil waqfi alihi, engkau berkata pada waqaf di kata ini, kata jamal, al jamal. Naam, al jamal. Lamnya di tasdid, al jamal. Bi tasdid lam, dengan mentasdid lam. Naam. Fa in kana ma qabla al akhir, fa in kana ma qabla al akhiri sakinan imtana at tad'ifu kal himl. Naam. Dan apabila sebelum huruf terakhir adalah huruf yang sukun, jika sebelum huruf terakhir yaitu huruf yang yaitu kata yang diwakaf tadi, kalau kata yang diwakaf tadi sebelum huruf terakhirnya huruf yang sukun, imtana at-tad'if, maka tidak bisa didobel, tidak bisa ditad'if, tidak bisa diwakaf tasdid. Seperti kalhimli, himlu. Sebelum lam ada mim yang sukun, ini tidak berlaku padanya waqaf tad'if. Naam. Barakallahu fikum. Lanjutkan bacaan. Qala asy-syarih rahimahullah, wal waqfu bin naqli ibaratun an taskinil harfil akhiri wa naqli harakatihi ila al harfil ladzi qablahu, wa syartuhu an yakuna ma qabla al akhiri sakinan qabilan lil harakati, nahwu hadha ad-darb ورأيت الضرب ومررت بالضرب. فإن كان ما قبل الآخر محركا لم يوقف بالنقل كجعفر. وكذا إن كان ساكنا لا يقبل الحركة كالألف نحو باب وإنسان. نعم نعم بارك الله فيكم. قال والوقف في النقل عبارة عن تسكين الحرف الأخير. Dan wakaf dengan memindahkan harokat, wakaf dengan memindahkan harokat, yaitu harokat huruf yang diwakaf dipindahkan ke huruf sebelumnya. Harokat huruf yang diwakaf, harokat kata yang diwakaf, huruf akhir tersebut dipindahkan harokatnya ke huruf sebelumnya. Itu namanya wakaf dengan nakal, pemindahan harokat. Wal wakfu fin nakli, dan wakaf dengan pemindahan harokat, ibaratun an taskinil harfil akhir, ibarat dari mensukun huruf terakhir. Wa naqli harakatihi ila harfil ladzi qablahu, dan memindahkan harokatnya kepada huruf sebelumnya. Memindahkan harokat huruf terakhir tadi kepada huruf sebelumnya. Wa syartuhu, dan syaratnya, an yakuna ma qablal akhiri sakinan. Syaratnya sebelum huruf terakhir itu adalah huruf yang sukun. Qabilan lil harokah, yang bisa menerima harokat. Nahwu hadadurbu. Nah, hadadurbu ini kalau kita baca wasol ya, hadadurbu waraitu durba wa marutu bidurb. Nah, kita akan wakaf bacaan hadadurbu menjadi dipindah harokatnya ke ro. Hadadurub. Nah, kemudian yang ora itu dorba, kita pindah harokat ba-nya ke ro, karena memenuhi syarat. Kita baca ra itu dorob, dorob, ra itu dorob. Kemudian yang berikutnya marortu bidorbi, kita wakof harokat ba-nya kita pindah ke ro menjadi marortu bidorib, marortu bidorib. Nah, kalau fa'inkana maqabla al-akhiri muharrakan lam yuqaf bin naqli ka Ja'far, jika sebelum huruf terakhir itu huruf yang berharokat, maka tidak diwakaf, tidak melakukan wakaf dengan nakal, dengan pemindahan harokat seperti Ja'far. Kenapa? Karena sebelum ro adalah huruf yang berharokat, sebelum ro di situ fa, huruf yang berharokat. Nah, dibaca tetap dengan mensukun ro, hada Ja'far, hada Ja'far. Nah, qala wa kadza in kana sakinan la yaqbalul harakata kal alifi nahwu babun babin wa insanin. Demikian juga jika huruf sebelum terakhir adalah huruf sukun la yaqbalul harakah, yang huruf tersebut huruf sukun yang tidak menerima harokat kal alif, seperti alif. Nah, sebelum huruf terakhir huruf yang sukun namun tidak menerima harokat, maka itu pun tidak bisa menjadikan nakal, memindahkan harokat dalam waqaf. Contohnya bab, hada bab, hada insan, hada bab, hada insan, waqafnya gitu. Nah, barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. قال المؤلف رحمه الله ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقلا. Naam. Barakallahu fikum. Qala mu'allif rahmataullah wa naqlu fathin min siwal mahmusi la yarahu al-Basriyun wa Kufin naqala. Arti bait ini memindahkan harakat fathah wa naqlu fathin min siwal mahmusi la, memindahkan harakat fathah dari selain isim mahmus, dari selain kata yang mahmus. Naam. La yarahu Basriyun. La yarahu Basriyun, tidak dipandang boleh oleh orang-orang Basra, yaitu ulama Basra melarang memindahkan harakat fathah dari selain isim mahmus. Ulama Basra melarangnya. Wa Kufin naqala, dan ulama Kufa telah menukil tentang kebolehannya atau membolehkannya. Naam. Ya, baca. Istamir. Qala asy-syarih rahimahullah, madhhabul kufiyyina annahu yajuzul waqfu bin naqli sawa'un kanatil harakatu fathatan aw dhammatan aw kasratan wa sawa'un kanal akhiru mahmuzan aw ghayra mahmuzin fataqulu 'indahum هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب في الوقف على الضرب وهذا الرد ورأيت الرد ومررت بالرد في الوقف على الرد. حسب قال الشارح رحمه تعالى مذهب الكوفيين أنه يجوز الوقف بالنقل سواء كانت الحركة فتحة awdhammatan aw kasratan wa sawa'un kanal akhiru mahmusan aw ghairu mahmus. Madhab ulama ahlul kufa, mereka membolehkan waqaf dengan nakal, dengan memindahkan harokat, baik harokat tersebut fathah atau dhamma atau kasrah. Wa sawa'un kanal akhiru mahmusan, dan baik kata tersebut berupa kata yang mahmus, yaitu berakhiran alif, berakhiran hamzah, afan, mahmus berakhiran hamzah, au ghairu mahmus, atau kata tersebut tidak berakhiran hamzah. Naam. Madhab kufi, madhabnya luas di sini. Boleh waqaf dengan nakal harokat, baik pada harokat fathah, doma ataupun kasro, baik pada isim yang mahmus yang berakhiran hamzah ataupun yang tidak berakhiran hamzah. Fataqulu indahum, mereka berkata, hada dorub, waraitu dorub, wamarortu bi dorib. Nam, fil waqfi ala dorb, waqob kepada lafad ad dorbu. Nam, wahada ridu, wahada ridu, waraitu rida, wamarortu bi ridi, fil waqfi ala rat'i. Nam, rat'un, ala rat'un, rat'i. Barakallahu fikum. Contoh untuk apa ini? Yang isim berakhiran hamzah ya. Hada, hada ridu, radu. Nah, hada, hada radu. Wara itu roda. Wa marartu bi radi. Naam. Atau dibaca kasroh ya. Hada ridu, wara itu rida, wa marartu bi ridi. Naam. Ra-nya dibaca kasroh. Naam. Lanjutkan bacaan. Qala asy-syarih wa madhhabul basriyyina annahu la yajuzu an-naqlu idza kanatil harakatu fathatan illa idza kanal akhiru mahmuzan fa yajuzu 'indahum ra'aytu ar-rida wa yamtani'u ra'aytu ad-darab wa madhhabul kufiyyina awla li'annahum naqaluhu 'anil 'arab. Naam. Barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah wa madhhabul basriyyin annahu yajuzu naqlu idza kanatil harakatu fathatan illa idza kanal akhiru mahmuzan. Dan madhab ulama ahlul Basrah, mereka membolehkan memindahkan harokat apabila harokatnya fathah. Nah, jika harokatnya fathah. Illa idza kana al-akhiru mahmusan, kecuali pada isim yang berakhiran hamzah. Pada isim yang berakhiran hamzah maka mereka membolehkan selain fathah. Nah, fa yajuzu indahum raaitu rida wa yamtani'u raaitu dharab. Maka mereka, maka boleh pada mereka, boleh bagi mereka mengatakan raaitu rida. Waqaf dengan memindahkan harakat fathah dari huruf akhir ke huruf sebelumnya. Nah, kenapa boleh di sini? Karena dari isim yang berakhiran hamzah. Kalau isim yang enggak berakhiran hamzah, mereka enggak membolehkan. Yang dibolehkan hanya doma dan kasro. Nah, kalau isimnya berakhiran hamzah. Wa yamtani'u ra'aitu dharab, dan mereka dan tidak bisa pada bacaan ra'aitu dharab. Kenapa? Karena isimnya berakhiran, karena isimnya berakhiran bukan hamzah. Nah, di sini berakhiran ba. Ra'aitu dharba asalnya. Nah, kalau menurut ulama Kufi boleh waqaf dengan mengatakan ra'aitu dharab. Menurut ulama Basri tidak membolehkan. Tidak boleh mengatakan ra'aitu dharab. Kalau wa madhabul kufiyin aula, dan madhab ahlul kufa aula, lebih utama. Lebih utama dalam perkara ini. Li'annahum naqaluhu anil Arab. Karena mereka mengutip ini dari orang-orang Arab. Yaitu ada sama'inya. Ada sama' dalam hal tersebut. Nah. Barakallahu fikum. Ya, satu bait lagi. Baca. قال المؤلف رحمه الله والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع. نعم بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه تعالى والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع. نعم artinya waqaf dengan naql, dengan memindahkan harokat, bila tidak memiliki liki, bila tidak mempunyai kesamaan, tidak memiliki persamaan, maka dilarang. Nah, mumtani. Nah, wadzaka fil mahmusi laisa yamtani. Tetapi hal tersebut tidak pada isim mahmus tidak dilarang. Tidak dilarang pada kata yang mahmus yang berakhiran hamzah. Nah, lanjutkan bacaan. قال الشارح رحمه الله يعني أنه متى أتى النقل إلى أن تصير الكلمة على بناء غير موجود في كلامهم امتنع ذلك إلا إن كان الآخر همزة فيجوز فعلى هذا يمتنع هذا العلم في الوقف على العلم لأن فعلا مفقود في كلامهم ويجوز هذا الرد لأن الآخر همزة. نعم بارك الله فيكم. قال شارح رحمة الله يعني أنه متى أدى النقل إلى أن تسير الكلمة على بناء غير موجود في كلامهم امتنع ذلك. Yaitu kapanpun pemindahan harokat ini menyebabkan kata menjadi kata yang tidak memiliki kesamaan, yang tidak ada wujudnya, artinya dia berwazan kata yang tidak memiliki wujud, tidak memiliki mausun, adanya wazan namun tidak memiliki mausun, imtana adzalik, maka ketika itu tidak boleh dinakal, tidak boleh dipindah harokatnya. Nah, illa ingkanal akhiru hamzatan fayajuz, kecuali kalau huruf akhirnya adalah hamzah, maka ketika itu boleh. Fa'ala hada yamtani'u hada ilum, hadal ilum. Nah, karena atas dasar ini, atas dasar tadi yang disebutkan, maka tidak boleh menakal, memindahkan harokat pada, menakal, mewakof dengan memindahkan harokat pada lafad hadal ilmu. Hadal ilmu tidak boleh dinakal harokat menjadi hadal ilum. Kenapa? Karena ilum mengikuti wazan fi'ul. Wazan fi'ul dalam bahasa Arab tidak ada, tidak dipakai. Wazan fi'ul tidak ada dalam bahasa Arab. Hanya memiliki wazan fi'ul, namun mauzunnya enggak ada. Nah, enggak ada kata yang timbangannya fi'ul. Gitu ya. Sehingga kata seperti ini, yaitu al-ilmu, ketika diwaqaf hadal ilmu menjadi hadal ilum, mereka mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena berakibat kata tersebut tidak memiliki kesamaan dengan kata yang lain. Nah, kenapa? Karena kata ini, timbangan yang muhmal, timbangan yang tidak dipakai. Fi'ul, timbangan yang tidak dipakai. Nah, seperti juga du'il, fu'il. Fu'il hampir tidak dipakai. Hanya terdapat satu kata pada fu'il, timbangan fu'il, yaitu du'il. Nah, fa'ala hada yamtani'u hada hadal ilum fil waqfi alal ilmi, waqaf pada kata ilmu, hadal ilmu. Naam. Li'anna fi'ulan mafqudun fi kalamihim, karena wazan fi'ul mafqud, tidak ada pada ucapan mereka. Yaitu tidak ada bahasa Arab yang kata berwazan fi'ul. Naam. Wa yajuzu hada ridu. Naam, dari ridun atau aridu. Aridu ketika diwaqaf hada ridu menjadi hada ridu. Hada ridu. Boleh enggak? Boleh, kata mereka. Kenapa? Karena berakhiran hamzah. Kalau hamzah dikecualikan. Wa yajuzu hada hada ridu menjadi hada ridu. Hada ridu. Li'annal akhir hamzatun. Karena huruf akhirnya adalah hamzah. Nah, untuk lebih jelas pembahasan ini silakan baca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif ya. Di halaman bab waqaf. Bab waqaf itu ada di halaman 273, kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. 6, ilmu sorob mudah, ringkas dan lengkap. Yang belum lama kitab ini diterbitkan, dibagikan. 6, ada di halaman 273 sampai halaman 281, pembahasan tentang waqaf. Insya Allah lebih mudah untuk dipahami. 6, yang barusan kita baca juga ada di halaman 276 ya, sampai halaman 278. Yang barusan kita baca ada di halaman 276 sampai 278. Nah, di situ akan lebih paham dari apa yang disampaikan sekarang, insyaallah taala. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.